tergoda. Aku pun terlena, lalu ku tinggalkan dirimu. Oh, oh, oh. Masih jelas dalam ingatanku. Saatnya kau tahu, ku kan menyuntingnya, dia yang juga sahabatmu. Kini dosa itu terbalaskan, dia yang kini meninggal. Dosa diriku, biarlah.